Mitra bisnis, pembahasan rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal sepertinya akan berakhir dengan kewajiban bagi pengusaha untuk menyertakan sertifikasi halal di produknya. Para pengusaha masih diberikan masa transisi sejak RUU ini ditetapkan agar dapat mempersiapkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, bagi usaha kecil menengah juga akan diberikan kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Fokus UKM Indonesia, Syahnan Palipi. Pak Syahnan, apa komentar Anda? Kalau kita orang bisnis, walaupun katanya bisnis UKM itu, ya namanya katanya dibandingkan dengan bisnis besar itu kan boleh dibilang bandingan ketimun sama durian gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita ingin lebih maju atau bercermin dari kawan-kawan pengusaha besar itu, mereka kan dari UKM juga. Artinya, kalau ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, katakanlah undang-undang, yang dalam tanda kutip ini kesannya memberatkan, yang kita perjuangkan adalah prosesnya supaya lebih mudah. Bukan kepada inti atau katakanlah makna dibalik peraturan sertifikasi itu. Bisa dijelaskan maksudnya, Pak? Menurut saya, di perusahaan-perusahaan kecil di Eropa pun, di beberapa negara yang katakanlah lebih maju dari kita, mereka sebetulnya sangat comply dengan yang namanya sertifikasi. Bukan haram halal saja loh. Sertifikasi macam-macam loh. Dan itu dilakukan oleh mereka supaya apa? Supaya usaha mikro kecil ini memiliki daya saing. Cuma bagaimana supaya proses untuk usaha mikro kecil itu berbeda dengan perusahaan besar. Itu yang penting poinnya. Artinya kalau perlu itu jangan bayar. Atau kalaupun bayar itu bayarnya paling murah dan kemudian cepat. Aksesibilitasnya pun gampang sekali. Di daerah sudah disiapkan. Jadi sebelum buat undang-undang, untuk usaha mikro kecil, karena undang-undangnya pun menyatakan bahwa usaha mikro kecil menengah ini diberikan dispensasi supaya mereka bisa tumbuh. Jadi oke, nggak masalah, karena tujuannya baik bahwa sertifikasi itu menjadi nilai tambah. Cuma jangan disamakan dengan perusahaan besar. Itu yang penting, itu poinnya. Bagaimana kesiapan infrastruktur pengusaha UKM untuk menyiapkan produk halal? Kita bicara tentang infrastruktur, ya jangan dikait UKM-nya. Karena infrastruktur itu kan bebannya bukan hanya ke UKM, bebannya termasuk ke industri, termasuk ke kamar dagang, termasuk ke bidang-bidang lain yang sebetulnya berkaitan. Artinya jangan disamaratakan. Kalau UKM yang hanya katakanlah memproduksi makanan kecil, masa-masa dia harus beli mesin sendiri. Kalau dia punya mesin yang kebetulan dibikin, dalam tanda kutip ini tradisional, nah yang tradisional kan nggak mungkin standarnya sama dengan produk-produk lain yang lebih banyak, katakanlah mungkin dia memproduksi sampai ke beberapa daerah gitu. Orang cuma hanya jual di satu kelurahan gitu ya, katakan ya. Terus kemudian produksinya pun cuma hanya beberapa puluh, katakan. Kemudian dibuat tradisional dengan keluarga. Kan beda dong. Beda dong kalau dia dipasarkan di beberapa daerah gitu. Itu penting. Bahkan menurut saya, ya harus disiapkan perangkat-perangkat yang jangan sampai memberatkan. Di samping tadi dipermudah, permurah, aksesibilitasnya tinggi. Jangan memberatkan. Justru ini menjadi nilai tambah buat mereka gitu. Bantulah kalau perlu pihak-pihak yang mengusulkan bahwa ini memang perlu buat mereka, ya ikut membantu gitu. Jangan hanya katakanlah urusan dari departemen yang punya target untuk sertifikasi ini yang menjadi tonjolkan. Target sih oke, tapi menurut saya subjeknya itu UKM-nya gitu. Bukan subjeknya itu adalah pemerintah ataupun institusi yang berkepentingan untuk itu. Itu penting itu. Jadi cara pandangnya harus dirubah nih. Demikian Syahnan Palipi. Saya Kiki Wijaya.